Ustaz, bisa tolong jelaskan hukum memasang foto diri di dunia maya? Di dunia maya dan di dunia nyata, hukum foto adalah haram, kecuali dalam kondisi ad-darurah atau al-hajah, dalam kondisi darurat, terpaksa atau kebutuhan yang mendesak yang sulit untuk menghindar, seperti KTP, paspor, SIM dan yang lain sebagainya. Nah, adapun hanya menampilkan diri, foto, ditampilkan di dunia maya atau yang semisalnya, tidak diperbolehkan. Termasuk dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam, asyaddun nasi azaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Siksaan yang paling berat pada yaumul qiyamah adalah mereka yang membuat surah. Yang dimaksud surah adalah gambar, termasuk di antaranya adalah foto, termasuk surah. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Ada yang menyandarkan pada Syekh Ibn Uthaymin bahwa Syekh Ibn Uthaymin membolehkan foto lalu kemudian menyimpannya sebagai dzikrayat, sebagai kenang-kenangan. Ini tidak benar. Apakah halaqah-halaqah bermanhaj PKS dan IM yang banyak di kampus-kampus, termasuk majelis ahlul bidah, yang harus dijauhi? Walaupun yang dibahas adalah cara membaca Al-Quran dan menghafal hadis. Ikhwan muslimin, termasuk ahlul bidah, itu disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, manhaj al-ikhwan muslimin adalah manhaj yang tujuannya ngumpul banyak, tidak peduli apapun pemikirannya, yang penting ramai, yang penting banyak, yang penting menang di pemilu. Tak peduli, yang penting banyak. Ya, banyak pengikut, sampai enggak bisa bedakan lagi mana manusia, mana sapi. Sapi pun dikorup semua. Nah, manhaj Hasan al-Banna adalah manhaj yang mengumpulkan semua kelompok dari berbagai macam pemikiran. Karena dia punya kaidah, nata'awunu fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dhan fi mukhtalafna fi. Kita tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati, namun saling memberi udzur dalam hal-hal yang kita berselisih. Makanya dia termasuk yang sangat berkeinginan untuk menyatukan antara Sunnah dan Syiah. Menyatukan Sunnah dan Syiah, hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Nah, karena antara Sunnah dan Syiah sudah berbeda dalam segala hal, agamanya berbeda, kitabnya berbeda, sunnahnya berbeda, Rabbnya pun beda. Itu disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah, Ni'matullah al-Jazairi. Dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Anwar al-Nu'maniyah bahwa kami tidak mau mengakui Tuhan atau Rabb yang mengutus seorang Rasul yang khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Itu bukan Rabb kami dan bukan Rasul kami. Jadi sudah berbeda. Iya kan? Kami tidak mau mengakui. Nah, oleh karena itu menyatukan antara Sunnah dan Syiah adalah hal yang mustahil. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran terpelihara dan terjaga. Syiah mengatakan Al-Quran itu berubah, banyak yang dikurangi oleh para sahabat. Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat, sementara Syiah Rafidhah mengakhirkan para sahabat, menganggap mereka itu murtad. Ahlus Sunnah beriman kepada hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal dengan hadith-hadith Rasulullah yang sahih dari Bukhari, Muslim dan seterusnya. Syiah tidak beriman kepada sunnah Rasul alaihi wasallam. Mereka punya kitab-kitab hadith sendiri yang tidak punya aturan. Mereka mensahihkan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak punya kriteria, tidak punya ilmu jarh wa ta'dil. Kalau seandainya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalahul hadis diterapkan kepada kitab-kitab riwayat Syiah, antum akan mendapati bahwa riwayat-riwayat tersebut berada di antara lemah, sangat lemah dan palsu. Silakan teliti kitab yang kata mereka kitab yang paling sahih. Istilahnya sahih Bukhari-nya orang Syiah. Kitab yang ditulis oleh Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, yang disebut Al-Kafi. Yang terbagi menjadi tiga, Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, Raudhatul Kafi. Kata mereka ini paling sahih. Kalau antum membaca riwayat-riwayat yang disebutkan, seringkali riwayat itu ada yang terputus, seringkali mu'dal, dua generasi terputus, belum lagi perawi-perawinya, kadang-kadang hanya disebut an rajulin, dari seseorang. Siapa itu seseorang? Gak diketahui. Kadang-kadang disebut namanya, ternyata setelah diteliti, bahkan disebutkan dalam biografi perawi-perawi Syiah pun, ternyata si fulan Nasrani. Gimana seorang Nasrani bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadis? Makanya ada seorang tokoh Syiah yang bertaubat. Dia bernama Al-Burqi. Ya. Setelah dia bertaubat, dia menulis sebuah kitab berjudul Kasrus Sanam, menghancurkan berhala. Yang dimaksud kitab Al-Kafi. Dia menerangkan bahwa hadis-hadis yang disebutkan dalam Al-Kafi tidak memenuhi kriteria hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi sudah berbeda. Ya. Ini manhajnya Hasan al-Banna. Prinsip utamanya Hasan al-Banna. Yang sekarang ini sangat disayangkan. Ada seorang yang dianggap sebagai tokoh dalam salafiyah. Walhamdulillah para ulama menyingkapnya dan menerangkan tentang identitasnya. Dia bernama Muhammad bin Abdullah Imam, pemilik markaz Ma'bar. Subhanallah, tersingkap. Dan semakin nampak bahwa ternyata dia seorang ikhwani, berpemikiran ikhwan muslimin. Tokoh besar al-ikhwan muslimin di Yaman. Yang seringkali ketika Syekh Mukbil menjelaskan tentang orang ini, Abdul Majid Az-Zandani, yang keluar dari lisan Syekh Mukbil adalah tahdzir, peringatan dari orangnya. Abdul Majid Az-Zandani dalam bukunya Muhammad Al-Imam mengatakan dia dengan sebutan Al-Syekhul Walid. Syekh Al-Walid, Al-Walid itu panggilan kehormatan orang tua kita. Orang tua. Biasanya kalau kita menyebut pada Syekh Rabi Al-Walid, Syekh Ubaid Al-Walid, ini Abdul Majid Az-Zandani Al-Walid. Subhanallah. Lalu dideretkan bersama dengan ulama, dianggap sebagai ulama. Dan itu semakin menampakkan dirinya dalam surat perjanjian antara dia dengan mengatasnamakan markas-markas Salafiyah di Yaman dengan gembongnya Syiah Ar-Rafidah Al-Khabith Abdul Malik Badruddin Al-Houthi yang telah membunuh sekian banyak dari nyawa-nyawa kaum muslimin, nyawa-nyawa Ahlus Sunnah. Ini Abdul Malik Al-Houthi menghalalkan darah Ahlus Sunnah. Lah disebutkan dalam surat perjanjian tersebut yang jelas-jelas ditandatangani bahkan didukung dikuatkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Imam tanpa ada keterpaksaan dari Muhammad Imam menandatangani perjanjian tersebut yang disebutkan di dalamnya bahwa Rabbuna wahid, Rabb kita sama dengan Syekh Rafidah, wa kitabuna wahid, kitab kita sama dengan Rafidah, wa dinuna wahid, agama kita sama dengan Rafidah, wa aduna wahid, musuh kita sama dengan Rafidah. Tahu enggak siapa musuhnya kaum Rafidah? Siapa musuhnya kaum Rafidah? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu musuhnya. Setiap hari mereka mencaci maki. Khomeini itu punya kitab judulnya Kashful Asrar. Di dalam kitab tersebut dia menyebutkan satu doa namanya doa Sonami Quraisy. Doa mendoakan laknat kepada dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Itu zikir pagi petangnya. Hah? Kok dikatakan aduna wahid? Musuh kita sama. Musuhnya Rafidah itu para sahabat radhiyallahu anhu. Ini kalau diilzam ya, sangat berbahaya sekali bagi Muhammad al-Imam. Ini kalimat kufur ini. Oleh karena itu para ulama menasihati ya. Nah, Asy-Syaikh Rabi' mengeluarkan nasihat meminta kepada beliau kembali kepada al-haq. Bantah itu wasiqah, surat perjanjian tersebut bantah. Kembali kepada al-haq. Rujuk. Nah. Asy-Syaikh Ubay sampai akhirnya beliau mengeluarkan fatwa sebelumnya itu dalam tahapan memberi nasihat. Namun dia tidak mendengarkan nasihat. Akhirnya Syekh Ubaid mengeluarkan fatwa bahwa Muhammad bin Abdillah Ibad adalah ikhwaniyun mubtadi'un dhal. Ikhwani mubtadi' sesat. Dalam surat perjanjian itu mengajak untuk menanamkan rasa persaudaraan dengan Syiah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Persis seperti manhaj dan prinsipnya Hasan al-Banna. Nah. Yang diminta oleh para ulama adalah bertobat. Membantah, berlepas diri dari wasiqah tersebut. Namun ketika khutbatul Id yang diharapkan agar dia mengeluarkan pernyataan taubat, malah semakin menjadi-jadi. Dengan tegas dia bahkan memuji isi yang terkandung di dalam wasiqah, bahwa sesungguhnya wasiqah ini adalah untuk menjaga Islam dan seterusnya, memelihara pertumpahan darah dan seterusnya. Ya. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ijma ulama untuk memerangi khawarij dan memerangi kaum Rafidah ketika mereka melampaui batas, berbuat zalim. Ketika mereka melakukan pemberontakan, dan Syiah Rafidah yang ada di Yaman, Houthiyah, melakukan pemberontakan pada pemerintahan muslimin, sudah terpenuhi syarat. Para ulama menganjurkan untuk menghalau Syiah Rafidah. Walhamdulillah jumlah Ahlus Sunnah di Yaman itu banyak. Nah, kalau seandainya mereka bersatu di atas fatwa ulama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada mereka. daripada mengeluarkan surat perjanjian yang penuh kefajiran, kezaliman terhadap aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu musta'an. Menasihat Ustaz untuk ikhwan salaf yang suka mendengarkan Muratal Abu Usama Samsul Hadi Da'i Rojak TV, jangan didengarkan. Alhamdulillah masih banyak Muratal-muratal yang dari ulama sunnah atau dari da'i-da'i sunnah, qari' yang ahlu sunnah siapa saja Ustaz? Saya enggak tahu banyak. Yang anak ketahui adalah Ali Al-Hudhaifi Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana sikap kita jika pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah datang berkunjung untuk silaturahmi di rumah? Jika dia orang yang mau mendengarkan nasihat dan nampak bahwa dia ingin mendengarkan penjelasan dan antum mampu beri penjelasan, berikan penjelasan. Kalau tidak mampu, berikan kaset atau yang lainnya. Naam. Tapi kalau hanya sekedar untuk berkunjung sementara dia tetap berada di atas penyimpangannya, kalau dia dari kalangan tokoh bid'ah, maka tutup pintu, jangan dibuka. Nah, ahlul bid'ahnya. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini bahwa jangan menyikapi setiap orang sebagai ahlul bid'ah. Kadang-kadang orang awam tidak mengerti masalah dan belum sampai nasihat kepadanya. Ya, ini harus dibedakan. Adapun orang awam yang terjatuh ke dalam bid'ah, berlemah lembut kepada mereka. Ya, mereka adalah modal kita. Sebagaimana kita dahulu terjatuh dalam kesesatan, kita ingin mereka pun mengenal hidayah dan berjalan di atas hidayah. Ya. Berbeda halnya apabila nampak dari mereka sikap ingat menentang ucapan yang kotor terhadap sunnah, maka ini tentu lain permasalahannya. Baik, saya kira sampai di sini ya ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.